وأن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di zamannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat getol untuk menyemangati kaumnya agar supaya tetap di atas kesyirikan, agar supaya tetap di atas kekufuran, agar supaya tetap di atas penentangan terhadap Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, sambil menasihati waqalu la tadarunna alihatakum. Tokoh-tokoh ini senantiasa kesana kemari, sibuk dengan mengokohkan pengikut-pengikutnya agar supaya tetap di atas kesyirikan. Waqalu la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian ini yang selama ini kalian sembah. Wala tadharunna wadda wala suwa'a, jangan kalian tinggalkan wadda wala suwa'a, demikian juga Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Kata Ibn Abbas, nama-nama ini dulunya adalah nama-nama orang saleh sebelum Nuh alaihissalatu wassalam. Barakallahu alaikum. Kemudian generasi pada saat itu, ketika orang soleh ini masih hidup, barakallahu alaikum, membangunkan atau membuat untuk mereka patung-patung. Setelah wafatnya, meninggalnya orang-orang saleh ini, dibuatkanlah patung sekedar untuk menyemangati mereka untuk beribadah, sama seperti ibadahnya orang-orang saleh ini, sekedar untuk mengingatkan. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, bergantinya generasi, datanglah iblis, datanglah syaitan untuk memberi tipuan, barakallahu fikum, menghasung mereka untuk menyembah patung-patung itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan inilah hikmah kenapa tidak boleh kita membuat patung, inilah hikmah kenapa tidak boleh kita membesar-besarkan kuburan, membuatkan kubah di atasnya, membangun, memegahkannya. Karena berikutnya nanti orang-orang ketika jauh dari ilmu, mereka justru menyembah ini, menyembah orang-orang saleh ini, barakallahu fikum, dalam bentuk patung. Orang saleh itu disembah, diharapkan, barakallahu fikum, diharapkan bantuannya, pertolongannya, rezekinya, kemudahannya, perlindungannya, penyelamatannya. Mereka tidak lagi berharap meminta kepada Allah, tapi mereka berharap meminta kepada patung-patung itu yang merupakan gambaran tentang orang soleh. Demikian juga kuburan yang dibangun megahkan, orang akhirnya datang ke kuburan itu sambil mengatakan, memanggil, menyeru, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, tolong saya dimudahkan rezekinya. Ya Wali Fulan, tolong saya disembuhkan. Ya Wali Fulan, tolong saya dilancarkan usahanya. Ya wali fulan tolong saya dianugerahkan anak, didekatkan jodoh. Ya wali fulan, subhanallah, saya datang ke sini untuk bernazar. Jika sekiranya aku kembali dari bepergianku ini dengan selamat, maka aku akan datang ulang ke sini untuk menyembelih 2 ekor kambing. Dan seterusnya. Sehingga tidak lagi berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru minta kepada wali tersebut. Subhanallah. Dalam keadaan genting mereka meminta kepada Allah. Minta kepada wali-wali tersebut. Subhanallah. Kalau orang itu masih muslim, mukmin, muwahhid ketika dalam kondisi pepet, mereka langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ketika mereka di atas pesawat misalnya, pesawat goyang, atau diberitahukan bahwa pesawat dalam kondisi darurat, kau dapati orang akan berbeda-beda. Nampak isi hatinya, kecenderungannya. Ketika dia seorang muwahhid, dia akan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Allah. Baik. Tapi kalau dia sudah lain hatinya, dia akan mengatakan ya Qadir Jilani. Orang Syiahnya memanggil ya Ali, ya Hasan. Subhanallah. Dan para penyembah kuburan yang lainnya, mereka mengatakan ya Badawi, ya Syamsan, ya Idrus, dan seterusnya. Bukan lagi memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih gawat dari orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, wa idza ghashahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka di tengah lautan kemudian mereka diombang-ambingkan oleh topan badai, da'u Allah, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La injitana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, jika sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari mara bahaya ini, maka kami akan menjadi orang-orang yang syukur kepada Engkau. Falamma anjahum lil barri idahum syirikun. Begitu mereka diselamatkan, kembali mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau di zaman sekarang ini dalam kondisi senang, dalam kondisi sempit, mereka tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan ya ikhwan, barakallahu fikum. Baik. Oleh karena itu dilarang gambar-gambar. Dilarang gambar-gambar. Gambar makhluk bernyawa. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقال أضلوا كثيرا. Dan mereka telah banyak menyesatkan orang. Tokoh-tokoh ini mengajak orang-orang agar supaya tetap di atas kesyirikan. Wala tazidul zalimin illa dalala. Dan tidak bertambah untuk orang-orang zalim kecuali semakin sesat. Semakin menjadi-jadi kekufuran mereka, penentangan mereka, pengingkaran mereka. Bukan semakin bagus, tapi semakin keras kekafirannya. Mimma khati'atihim ugriku, karena dosa mereka, karena penentangan mereka, kekufuran, kesyirikan mereka, ugriku. Di dunia ini mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai pembuatan perahu oleh Nabiullah alaihi salatu wasalam, Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam untuk naik ke perahu. Barakallahu. Keluarganya yang beriman, orang-orang mukmin, dan setiap satu pasang dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dinaikkan ke atas perahu. Tayyib. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala rakabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طيب. Setelah naik semuanya, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan perahu wa ya tajri bihim fi mawjin, dan perahu Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam dengan para penumpangnya berjalan di tengah-tengah ombak yang sebesar gunung. Fi mawjin kal jibal. Barakallahu fikum. Dahsyat barakallahu fikum, bukan cuma ombak-ombak biasa. Timau jingkal jibal, ombak sebesar gunung yang akan menggulung apapun. Baik. Saat itulah Nabi Lanu masih sempat melihat putranya. Coba menyelamatkan dirinya. Nabilah Nuh masih berharap putranya mau. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, mari naik sini. Dan janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir. Sang anak pun mengatakan dalam kondisi masih bersikukuh dengan keyakinannya. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan berangkat ke gunung sana yang akan menyelamatkan aku dari air ini. Maka kata Nabi Lanu, la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Tidak ada yang bisa terselamatkan pada hari ini dari perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Maka Nabilah Nuh dipisahkan oleh putranya dengan ombak yang sangat besar. Maka jadilah sang anak termasuk orang-orang yang dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang tertinggal di atas muka bumi pada saat itu kecuali Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Barakallahu fiik. Kecuali Nabi Lanuh dan orang-orang yang bersamanya. Subhanallah. Mimma khati'atihim, karena dosa dan penentangan mereka. Ughriku, ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Faudakhilu nara, di berikutnya nanti di hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Falam yajidu min dunillahi ansara, mereka pun tidak mendapati penolong pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa menolong mereka, membela mereka, membantu mereka, melindungi mereka. Tidak akan ada. Karena yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala, membela hanya Allah Subhanahu wa taala, melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. ketika di dunia kita hanya mengharapkan Allah, mengharapkan pembelaannya, mengharapkan perlindungannya, mengharapkan keselamatannya, barakallahu fikum, maka di hari akhirat Allah pula yang akan menyelamatkan kita, melindungi kita, merahmati kita, menolong kita. وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Setelah selesai semuanya, dakwah telah digencarkan, maka Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan pernah engkau sisakan seorang pun di atas muka bumi ini masih hidup. Barakallahu fiik. Jangan. Jadi biasa disebutkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, Abul Bashar Ats-Tsani Nuh alaihi salatu wassalam, bapak manusia kedua adalah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Paham, barakallahu fikum. Bapak manusia kedua adalah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Karena yang ada di atas perahu itu yang masih berkembang, barakallahu fikum, dan berketurunan adalah dari keturunannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara." Jangan kau biarkan ada seorang pun tertinggal masih hidup di atas muka bumi ini. Kesana kemari, jangan musnahkan semuanya. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kafara. Karena kalau engkau masih membiarkan mereka masih ada yang hidup, tayyudillu ibadaka, dia kafir, maka dia pun mengajak orang lain untuk kafir. Karena itulah tabiat mereka. Bukan cuma dia sendiri yang kafir, bahkan mengajak orang lain untuk kafir. Wala yalidu illa fajran kafara. Kalaupun dia memiliki anak keturunan, maka anak keturunan mereka juga fajir kafar, pendosa lagi kafir. Karena orang tua inilah yang akan mencetak anaknya bakal jadi apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu illa yuladu al-fitrah." Tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan di atas muka bumi ini kecuali dia yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu ayu hawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi, menjadikan dia barakallahu fikum Nasrani, barakallahu fikum. Karena orang tua ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anak dalam kebiasaan, dalam barakallahu fikum keyakinan, barakallahu fikum akhlak. Karena madrasah pertama itu adalah orang tua. Bagaimana orang tuanya, demikianlah hasilnya nanti. Barakallahu fikum. Demikianlah hasilnya nanti. Orang tua inilah yang akan mencetak, mendidik anak-anaknya bakal jadi apa nantinya. Kalau dia mengajar dan mendidiknya sesuai dengan ajaran dan didikan Islam, Islam insya Allah dia akan menjadi seperti itu. Kalaupun tidak, ya sudah selesai tanggung jawab dia. Artinya kalau dia sudah melakukan tugas tanggung jawabnya, tapi ternyata memang sang anak lain yang dia kehendaki, ya qadarullah wa ma syaa. Orang tua tidak bisa dituntut ketika telah dia tunaikan kewajibannya, sementara sang anak-anak sendiri enggan untuk ikut. Barakallahu fikum. Atau orang tuanya yang mencetaknya menjadi anak-anak yang bejat, Sehingga jangan heran kalau terdapat atau terdengar oleh kita berita komplotan penjahat satu keluarga, ibu, bapak, anak, semua rampok satu keluarga. Karena mereka demikianlah mereka mendidik anak. La haula wa quwwata illa billah. Atau dia biarkan anaknya akhirnya dididik oleh orang lain. Ya tinggal siapa yang mendidiknya. Kalau orang baik, alhamdulillah. Karena tidak jarang juga ada orang tua yang menterlantarkan anaknya, tidak mendidiknya. Tapi Allah menghendaki lain. Terkadang anaknya dididik oleh orang-orang saleh, atau kebalikannya, anaknya dididik oleh orang-orang saleh. Subhanallah. Dia memiliki anak, kemudian anaknya diserahkan ke keluarga yang bukan keyakinan dengan dia. Khas, anak itu tumbuh besar dengan keyakinan siapa yang mendidik dia. Bibinya mungkin, atau pamannya. Dia didik dengan agama-agama yang lain. Tumbuh besar dia dengan keyakinan yang berbeda dengan orang tuanya. La haula wala quwwata illa billah. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yajidu illa fajiran kafara. Dia berusaha untuk menjadikan orang lain kafir. Dan kalaupun dia melahirkan anak-anak, maka anak-anaknya juga anak-anak kafir fajir. Barakallahu fikum. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa hayya rabbu ampunilah aku. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Rabbi ighfirli wa hayya rabbu ampunilah aku. Baik. Tetap para anbiya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li walidayya, dan kedua orang tuaku. Ampunilah mereka keduanya. Waliman dakhala baitiya mu'mina, dan siapapun yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Wal mu'minina wal mu'minat, yakni anak-anaknya tentu, siapa yang beriman maka dia mendapatkan doa ini. Yang keluar masuk rumahnya dalam kondisi beriman, maka insyaallah mendapatkan doa ini. Tapi kalau tidak beriman, walaupun keluar masuk, ya tidak dapatkan doa kebaikan ini. Walil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah pula orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Berbahagialah orang-orang yang beriman, karena senantiasa didoakan oleh sesama mereka orang-orang yang beriman. Subhanallah. Betapa beruntungnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangatlah beruntung mereka. Walil mu'minina wal mu'minat, setiap ada orang yang berdoa, dia mendapatkan bagian dari doa ini. Subhanallah. Wa la tazidu dhalimina illa tabara. Dan jangan kau tambahkan untuk orang-orang kafir kecuali kebinasaan, kerugian, penyesalan di dunia dan di hari akhirat. Inilah yang akan didapati oleh orang-orang kafir. Baik. Masya Allah. Hidayah adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan di tangan kita. Seandainya di tangan manusia, masya Allah, banyak sekali sudah. Barakallahu fikum. Ya, akan menjadi orang-orang yang beriman. Tapi karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tidaklah engkau bisa dan mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang engkau cintai untuk dia mendapatkan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah bagi siapapun yang Allah kehendaki. Barakallahu fiik. Jadi terkadang ada orang bersaudara, satunya diberi hidayah masuk Islam, satunya tidak. Ada keluarga-keluarga Muslim, satunya murtad. Dan ini banyak yang ada di sekitar kita. Ada keluarga kufar, satu dua di antara mereka masuk Islam. Itulah hidayah, itulah ketentuan, itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat hidayah, ada yang dicabut hidayah daripadanya. Sebagaimana Allah mampu untuk memberi hidayah, Allah pun mampu untuk mencabut hidayah dari seseorang. Barakallahu alaikum. Sehingga hilang imannya sama sekali. Hilang. Hatta dia dulunya seorang ustaz, hatta dia dulunya seorang penghafal Quran. Baik. Terjadi kejadian di zaman dahulu disebutkan oleh para ulama kita. Ketika pasukan kaum muslimin mengepung satu benteng. Benteng dikepung. Seorang di antara mereka melihat sekilas orang perempuan di dalam benteng. Di atas benteng. Begitu cantik dan menawannya. Sehingga betul-betul hatinya juga tertawan. Maka dia pun mengirim surat, kaifal wusulu ilaiki, bagaimana caranya untuk kita bersatu, bertemu. Baik. Maka dibalaslah, boleh kita bertemu dengan catatan engkau berpindah agama. Baik. Dia pun berjanji akan berpindah agama. Setelah dia berjanji, maka diberikanlah jalan untuk masuk ke dalam benteng. Subhanallah. Begitu masuk ke dalam benteng, khalas, dia sudah bersama dengan perempuan itu dalam keadaan sudah murtad. Ketika dia nampak di atas benteng, teman-temannya yang ada di bawah meneriaki dia, memanggil sambil mengatakan, ya fulan, ma fa'ala salatuk, apa gerangan yang terjadi dengan salatmu, apa gerangan yang terjadi dengan bacaan Quranmu, hafalanmu, apa gerangan yang terjadi dengan anda, sholat-sholat malammu, dan seterusnya. Subhanallah. Kata dia, wallahi aku sudah lupa semuanya dari ayat-ayat yang pernah aku hafal Al-Quran. Tinggal satu penggal ayat ini. Yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Di hari kiamat nanti akan berangan-angan orang kafir, seandainya dulunya di dunia dia termasuk orang-orang mukmin. Ayat yang menjadi hujah atas dia cuma itu yang dia hafal. Ayat yang menjadi hujah atas dia untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala cuma itu yang dia hafal. Semuanya dicabut oleh Allah SWT bersama dengan imannya dia. La haula wala quwata illa billah. Maka jaga, barakallahu fiik. Jaga hidayah ini, pelihara hidayah ini. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap terus begini. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Jangan kau palingkan hati kami dari agama ini setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami rahmat-Mu innaka antal wahhab, karena sungguhnya engkau lah Zat yang Maha Memberi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, kuatkan hatiku di atas agamamu. Barakallahu fiikum. Karena banyak kisah, dia termasuk pembela yang sangat gigih, pembela Islam, pembela ketauhidan. Tapi dia akhirnya mati di atas kesyirikan, kekufuran. Subhanallah. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kematian yang baik. Aku minta perlindungan kepada Engkau dari kematian yang jelek. Doa barakallahu fikum. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan laksanakan, jalankan asbab-asbab istiqamah. Barakallahu fikum. Karena insyaallah manusia akan mati sesuai dengan kebiasaan hidup dia. An-nasu yamutuna ala ma 'asha 'alaihi. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidup dia. Kalau dia saleh, ikhlas, jujur selama dia hidup, insyaallah mati di atas keikhlasan, kejujuran, keimanan, ketakwaan, ketauhidan. Barakallahu fikum. Kalau dia ya kafir, ya dia mati di atas kekafiran, mati di atas kemunafikannya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberi hidayah di akhir-akhir kehidupan dia. Karena tidak sedikit juga orang yang demikian keadaan. Baik. Nanti di akhir kehidupannya baru diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Cuma jangan mengatakan, oh nanti jo, sedikit lagi nanti semua mati baru orang tobat. Siapa yang bisa menjamin kalau Anda beri hidayah sebelum mati? Siapa yang beri jaminan bahwa Anda bakal bertobat sebelum kematian? Barakallahu fiikum. Kita cukup sampai sini, subhanallah, wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.